Sa ibu arepan sana. Tak percaya bentar.

se tresna na bula idul ate titipan kerong nikah cuma detika bula cuma bisa ngalamun bula kerong detika. Thank you.